waktu ku genggam tangannya. Serasa hati digoda, ku coba tanya sendiri, engkau kah permaisuriku? Mungkinkah mata hatinya mata pilih-pilah pikir-pikir kata cintaku kedua daun kupingku saya menyatakan tunggu jawabnya pujaanku suka jiwaku izinkan ku jadi kasihmu impianku. Angan cintaku, biarkan ku mencintaimu. Mungkinkah mata hatinya menikah tabir cintaku? Yakinkan hati kecilku, kau memang termasuk. Pejam mata pilih-pilah pikir-pikir kata cinta tutup kedua daun kupingku usai ku nyatakan tunggu jawabnya pujaanku surga jiwaku izinkan ku jadi kasihmu impianku, angan cintaku, biarkan ku mencintaimu. Andai cinta tak berbalas, bagai ketimpa dunia, rasa ingin mati. Pujaanku, surga jiwaku, izinkanku jadi kasihmu. Impianku, angan cintaku, bolehkah ku memilikimu? Pujaanku, surga jiwaku, izinkanku jadi kasihmu. Impianku, angan cintaku, biarkan ku mencintaimu.